Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kita memohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang thayyib dan amalan yang mutaqabbala, yang mudah-mudahan diterima. Pagi ini kita dalami kembali masalah akidah di setiap weekend, setiap akhir pekan dengan membahas dua hal, pembahasan penting dalam masalah akidah, yaitu kita ambil dari kitab Syarah Sunnah dan yang kedua dari penjelasan para ulama dari kitab tersebut, yaitu Syarah Sunnah karya Imam Al-Muzani, salah seorang ulama senior dalam mazhab Syafi'i. Setelah kita melihat keutamaan sahabat Khulafaur Rasyidin, lalu 10 orang yang dikabari masuk surga, lalu prinsip bagaimana kita menyikapi para sahabat dengan mencintainya, dengan menyebut kebaikannya, meninggalkan perselisihan yang terjadi di antara mereka, saat ini kita bahas sholat dan jihad bersama pemimpin. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, "Wala natruku hudural jum'ati wa sholatun ma'a barri hadhil ummati wa fajiriha lazimun. Makana minal bid'ati bari'an, fa in ibtada'a dolalan fala solata khalfahu wal jihadu ma kulli imamin adlin aw ja'irin wal hajju." Kita tidaklah meninggalkan keharusan menghadiri solat Jumat, akan tetapi hendaklah melakukan solat tersebut bersama pemimpin dari umat ini, yaitu Islam, yang baik ataupun fajir atau banyak berbuat dosa, selama pemimpin tersebut bersih dari kebid'ahan. Jika ia melakukan kebid'ahan yang sesat, Kita tidaklah meninggalkan keharusan menghadiri sholat Jumat, akan tetapi hendaklah melakukan sholat tersebut bersama pemimpin dari umat ini, yaitu Islam, yang baik ataupun fajir atau banyak berbuat dosa, selama pemimpin tersebut bersih dari kebid'ahan. Jika ia melakukan kebid'ahan yang sesat yang menyebabkan kekafiran, tidaklah boleh sholat di belakangnya. Jihad dilakukan bersama pemimpin yang adil atau tidak adil, demikian halnya dengan haji. Baik, ada prinsip di sini, kita sholat Jumat bersama pemimpin, kemudian kita berjihad bersama pemimpin, sampai pun pada berhaji itu bersama pemimpin. Jadi kita bisa tulis sholat jihad dan haji bersama pemimpin. Sholat jihad dan haji bersama pemimpin. Baik, situ pemimpin ini baik, ya. Bari itu baik, ataupun pemimpinnya itu fajir, banyak berbuat dosa. Atau pemimpin itu adil maupun tidak adil. Selama dia itu muslim, maka tetap mengikuti pemimpin tersebut. Dalam hal tadi ya, sholat Jumat, kemudian dalam hal jihad, dalam hal haji. Tadi disebut sholat Jumat wa sholat ma'abari. Ya, sholat jihad dan haji bersama pemimpin. Sekarang taat pemimpin. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, kita tidaklah meninggalkan atau keharusan menghadiri sholat Jumat, akan tetapi hendaklah melakukan sholat tersebut bersama pemimpin dari umat ini yang baik ataupun fajir. Hal ini dalam rangka menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin dan tidak boleh menyelisihi mereka. Prinsip ini bertentangan dengan prinsip agama yang dijalankan oleh kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, kalau Khawarij dan Mu'tazilah menyelisih prinsip ini, jadi mereka ya tidak taat pada pemimpin. Mereka melihat-lihat dulu. Kalau pemimpin itu, biasanya kalau kita dengar dari medsos atau yang menyuarakan hal ini, ya pokoknya itu kan pemimpin fasik, banyak dosa dia pemimpin zalim, nah itu ngapain taat? Nah, ini sebenarnya prinsip yang dibangun dari pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Nah, jadi kita diperintahkan pokoknya taat, tidak boleh menyelisih mereka. Ini maksud dari perkataan dari Imam Al-Muzani tadi. Terus apa tujuannya? Demi menjaga persatuan kaum muslimin. Syekh Abdul Razak berkata, Imam Al-Muzani ini menjelaskan bahwa wajib menjaga sholat Jumat bersama jamaah kaum muslimin. Masalah ini dibawakan oleh para ulama dalam kitab akidah untuk menjaga persatuan kaum muslimin dan menjaga jamaah mereka. Kaum muslimin diperintahkan untuk menghadiri sholat Jumat di masjid, walaupun imam adalah yang melaksanakan sholat di situ adalah seorang fasik atau punya sebagian kesalahan. Ini semua untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Lihat aja di sini tujuannya untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Jadi terserah ya, imam yang melaksanakan sholat itu fasik atau punya sebagian kesalahan, karena juga tidak ada imam yang perfect sempurna ya. Maka tetap taat di sini. Ini semua tujuannya untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Terus, jika pemimpin melakukan bid'ah. Nah, gimana kalau pemimpin itu melakukan bid'ah? Yang dimaksud prinsip yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani, selama pemimpin tersebut bersih dari kebid'ahan, adalah kebid'ahan yang sifatnya kekafiran. Kalau bid'ah yang dilakukan adalah bid'ah kekafiran, maka tidak sholat di belakangnya, tetapi di belakang imam lainnya. Nah, kalau bid'ah yang dilakukan, ingat ya, ini bukan bid'ah yang sembarang ya, ini bukan bid'ah. Misalnya, ya taruhlah sebagian kalangan menganggap melafazkan niat itu bid'ah gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh sholat di belakang imam semacam itu. Yang dimaksudkan di sini, kalau dibahas oleh para ulama itu bid'ah dalam kekafiran. Jadi dia melakukan bid'ah kekafiran. Misalnya, dia mengklaim ya ada nabi baru lagi sepeninggal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bid'ah, itu perkara baru, dan ini bertentangan dengan prinsip Islam, prinsip akidah Islam, masih mengakui nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bid'ah sekaligus kekafiran. Jadi misalnya dia sholat di belakang aliran Ahmadiyah, imamnya imam aliran Ahmadiyah gitu, mengakui ada nabi sepeninggal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatnya tidak sah. Maka yang makmum di belakang imam ini juga tidak boleh. Terus, Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa bid'ah yang dilakukan adalah bid'ah yang mengeluarkan dari Islam. Karena siapa saja yang tidak sah salat sendirian karena kekafirannya, maka tentu tidak sah jika mengimami lainnya. Nah, ingat prinsipnya ya, kalau ada orang yang salat tidak sah karena dia itu kafir, sholatnya tidak sah karena dia itu melakukan kekafiran. Misalnya dia melakukan kesyirikan atau kekafiran yang lainnya, bentuk atau suatu perbuatan yang membuat dia itu murtad, maka tentu tidak sah jika mengimami lainnya. Terus, Syekh Dr. Muhammad bin Umar Salim Bazmul rahimahullah berkata bahwa yang dimaksud adalah jika pemimpin melakukan bid'ah mukafirah atau mengkafirkan dan sudah ditegakkan hujah atau argumen. Sedangkan jika bid'ah mukafirah tetapi belum ditegakkan hujah, maka tidaklah disebut tidak boleh sholat di belakang pemimpin semacam itu. Imam Ahmad bin Hanbal tetap sholat di belakang Al-Ma'mun dan para sahabat tetap sholat di belakang Al-Hajjaj. Nah, padahal kedua pemimpin ini Al-Ma'mun dan Al-Hajjaj itu melakukan kesalahan, tapi karena belum ditegakkan hujah, maka tetap sholat di belakangnya. Beda kalau sudah ditegakkan hujah terus ditegakkan argumen, ditegakkan dalil-dalil, ya, maka kalau tidak mau nurut, nah itu boleh ditinggalkan. Namun di sini karena belum. Jadi intinya bid'ah yang dimaksud dari perkataan Imam Al-Muzani, kata para ulama, itu bid'ah kekafiran. Terus sholat di belakang ahli bid'ah. Jika sholat di belakang imam ahli bid'ah, padahal masih ada imam yang lain yang selamat dari kebid'ahan dan kefasikan, kebanyakan ulama menilai bahwa sholat yang dilakukan makmum itu sah. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, salah satu pendapat dari Imam Malik dan Ahmad. Ya, salah satu pendapat dari Imam Malik dan Ahmad. Ya. Terus yang kedua, jika sholat di belakang imam ahli bid'ah dan tidak ada imam yang lain selain dia, maka tetap sholat di belakang ahli bid'ah. Inilah pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya. Nah, jadi kalau tidak didapati imam lainnya, tidak didapati imam lainnya, sholat di belakangnya. Dan ini tetap sholatnya sah. Karena disuruh tetap sholat di belakangnya. Caranya, kita meyakini tidak kunut subuh gitu. Sholat di belakang imam yang kunut subuh bagaimana sah? Kalau misalnya menurut kita kunut subuh itu bid'ah. Misalnya. Maka sholat di belakang imam seperti itu sah. Seandainya ada imam yang lain, ini ada masjid, ada dua masjid. Ada di sini pakai amalan itu, ada di tempat lain tidak pakai amalan itu. Tapi kita tetap sholat di masjid itu. Juga tetap sah. Ingat ya, ini bid'ahnya bukan bid'ah mukafirah. Nah, kadang di antara kita tidak bisa membedakan mana bid'ah semua dipukul rata. Bid'ah mukafirah dipraktekkan untuk bid'ah yang jadi bid'ah yang bukan mukafirah. Bid'ah yang mengkafirkan diterapkan untuk bid'ah yang tidak mengkafirkan. Jadi semuanya dipukul rata. Semua pokoknya itu dia ahli bid'ah. Nah, ini prinsip yang kurang tepat dalam hal ini. Karena kalau dimaksudkan oleh para ulama seperti dalam perkataan Imam Al-Muzani ini, ini adalah bid'ah yang mengkafirkan. Seperti tadi ya, mengklaim ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Atau misalnya dia meyakini, ini keyakinan baru. Al-Quran itu masih bisa direvisi. Al-Quran itu masih bisa ditambah-tambah lagi. Al-Quran belum sempurna. Ini dia punya keyakinan baru, keyakinan bid'ah ini. Kafir orang yang menyatakan seperti itu. Karena Al-Quran sudah sempurna, Islam sudah sempurna. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Dan kalau dia punya keyakinan semacam itu, dia berarti punya prinsip ya, yang mengkafirkan dirinya. Ya, terus, jihad dan haji bersama pemimpin. Imam Al-Muzani, rahimahullah, ingin menjelaskan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa haji dan jihad dilakukan bersama pemimpin atau penggantinya, baik pemimpin yang baik maupun yang fajir, karena haji dan jihad adalah dua kewajiban terkait dengan safar. Ini adalah prinsip yang menyelisih prinsip Rafidhah atau Syiah, di mana mereka memiliki prinsip tidak ada jihad di jalan Allah sampai ada ridha dari keluarga Muhammad dan ada seruan dari langit yang mengatakan ikutilah dia. Kalimatnya mungkin ada prinsip yang menyelisih. Ini adalah prinsip yang tadi disebutkan oleh Muzani, itu prinsip yang menyelisih prinsip Rafidhah atau Syiah, di mana mereka punya prinsip gini, tidak ada jihad di jalan Allah sampai ada ridha dari keluarga Muhammad atau disebut Ali Muhammad. Dan ada seruan dari langit yang mengatakan ikutilah dia. Nah, sampai kultuskan seperti itu. Itu prinsipnya Rafidhah Syiah ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Muzani tadi ingin membantah Syiah yang mengatakan tunggu dulu apa yang dikatakan keluarga Muhammad baru kita itu berjihad. Nah, tidak seperti itu. Nah, terus jihad sendiri ada dua macam? Jihad sendiri ada dua macam. Jihad dafa'. Satu, jihad dafa'. Mempertahankan diri dari musuh. Jihad daf'u yang mempertahankan diri dari musuh. Kemudian dua, jihad tolab, menyerang musuh. Ini jika kaum muslimin memiliki kekuatan. Jihad ini dengan menyerang berbagai negeri. Awalnya dengan berdakwah dahulu. Jika tidak diterima, barulah dilakukan peperangan untuk meninggikan kalimat Allah. Allah Ta'ala berfirman, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ إِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَأْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama ini semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Taib. Jadi ini kesimpulannya untuk prinsip ini, kita sholat, jihad dan haji bersama pemimpin, apalagi jihad dan haji ini kemaslahatannya besar tetap bersama pemimpin. Dan haji di negeri kita juga itu tetap dengan komando ya, pemimpin yang ada, penguasa kita sudah diatur oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama sudah mengatur hal ini, prosedurnya sudah dimudahkan juga ya, maka tetap prinsipnya bersama pemimpin yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nanti di kesempatan berikutnya kita bahas prinsip yang lainnya lagi ya, tentang qasar salat. Qasar salat dan yang terakhir nanti tentang prinsip-prinsip yang lainnya insyaAllah. Baik, itu saja yang kami bahas untuk pagi ini dari pembahasan syarah sunnah Imam Al-Muzani. Monggo di antara para jamaah ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nanti untuk materi ini kami upload secara khusus ya, nanti di website rumahisa.com ya. Uploadnya telat karena kami buat berurutan dulu pembahasan syarah sunnah, dan kemarin yang kami belum upload sempurna kisah 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nanti dua artikel lagi menyusul hari Sabtu kemarin, artikelnya kami susulkan di rumahisa.com dan juga artikel yang pagi ini. Tapi tadi sudah kami presentasikan di Zoom. Tadi masuk di YouTube juga? Masuk ya, di YouTube juga maupun di Facebook sudah. Tadi ada presentasinya, nanti akan disusulkan untuk di-upload, dimasukkan segera di website rumahisa.com. Baik, silakan jika ada yang bertanya, ada waktu 15 menit. Ada yang bertanya di sini? Maulana? Dari mana aja? Brody? Belum. Belum. Baik. Dari Zoom silakan. Boleh bertanya di luar materi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Baik, kepada Muzahro, boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum. Saya enggak ada ini, videonya kok mati. Ya, silakan. Silakan, Muzahro. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Waktu itu kan Ustaz sempat bilang zakatnya yang dihitung barang yang belum laku, terus utang sama utang gitu kan, sama uang cash. Barang yang belum laku sama uang tunai itu yang buat dihitung, yang dihitungnya itu modalnya atau barang yang harga jualnya, Ustaz? Harga jualnya. Jadi gini Bu gambarannya. Ummu Zahra punya barang misalnya di toko, seandainya saya punya toko ini, saya bayar zakat hari ini, semua barang laku itu berapa? Jadi semua barang laku ketika itu bagaimana gitu? Nah itu nanti dikeluarkan zakatnya berarti berdasarkan harga jual saat itu, bukan modal. Baik. Gitu ya? Baik. Baik, Ustaz. Ya udah paham. Ya, baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Siapa berikutnya nanti? Kepada pihak boleh dibuka mic-nya? Ya, silakan. Kepada Ibu Halimah boleh dibuka mic-nya? Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Izin bertanya Ustaz. Iya. Doa kolak suruk itu sama dengan doa ya? Doa. Salat suruk. Salat suruk sama dengan salat ya. Sama dengan salat duha berarti. Doanya. Iya, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Iya. Satu lagi Ustaz. Silakan. Nanti bulan Ramadan Ustaz ya. Iya. Kita boleh ikut tadarusan online enggak Ustaz? Boleh saja. Dibolehkan. Masih dibolehkan, Om? Oh, boleh ya Ustaz. Boleh. Iya, terima kasih Ustaz. Ji. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, Om, silakan berikutnya. Kepada Umazim boleh dibuka mic-nya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Suaranya lebih dekat lagi coba. Halo. Bisa suaranya lebih dekat lagi? Anak punya anak tiga, Pak. Iya. Sekarang udah super keluarga semua. Iya. Nah, ini tiga-tiganya belum diakikah, katanya tergadai. Maksud tergadai apa itu, Pak? Apakah sekarang boleh ya? Karena sekarang udah mampu, Pak. Terima kasih, Pak. Sebentar, dulu ketika kecil itu mampu akikah atau tidak? Tidak, belum mampu. Belum mampu akikah, berarti jadi gugur. Akikahnya jadi gugur, Om. Halo? Ya. Iya. Terus anak yang kedua ketiga. Iya, siapa? Anak yang kedua ketiga. Saat itu udah mampu, tapi belum mengerti. Ya, itu diakikoi saja. Diakikoi saja oleh orang tua. Itu diakikoi oleh orang tua. Iya. Satu gitu ya. Bisa. Oh ya. Kalau perempuan kambing satu ya. Kalau laki-laki dua ya tadi ya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fadli, yang berikutnya lagi. Kepada Ibu Mala, boleh dibuka mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau nanya tentang sholat isyraq, Ustaz. Iya. Ustaz. Kalau sholat itu kan harus selalu stay di tempat itu ya, Ustaz ya. Kalau misalnya iya. Wanita boleh di rumahnya? Apa berlaku juga Ustaz? Berlaku juga sholat isyraq. Kalau wanita sholat subuh di rumah, maka dia diam di tempat sholat sampai matahari meninggi, dia sholat isyraq di tempat sholat tadi. Kalau seandainya ada uzur misalnya begitu. Ke toilet atau apa, berlaku juga? Gak apa-apa Ustaz? Masih boleh? Ya gak apa-apa kalau memang punya uzur. Nanti balik lagi, kemudian dia lakukan sholat isyraq. Kalau misalnya masih lewat, gitu ya? lewat setelah, misalnya kayak gini Ustaz, dengerin tauziah atau apa, sampai lewat waktunya, kajian. Kajian, iya. Boleh Ustaz ya? Masih tidak apa-apa, boleh. Boleh. Oh, baik Ustaz. Ya Ustaz, syukur Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khair. Ji, assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rahman, boleh dibuka mic? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Ya, Ustaz, misalkan jika seorang suami kan dia pulang kerja. Kadang kan dia menceritakan tentang teman-teman kerjanya, mungkin ya oh, si fulan begini, begini gitu, dan itu termasuk ghibah boleh enggak, Ustaz? Kan mungkin melepas lelah. Kalau tidak ada manfaat apa-apa untuk menyelesaikan masalah, tidak boleh. Tidak boleh. Cuma cerita saya tidak boleh. Kadang sebagai seorang istri kan kalau di sebagai tempat, maksudnya cerita, kadang kalau enggak didengerin kan enggak enak gitu. Gimana Ustaz ya? Maksudnya cara mengarahkannya gitu. Ya, bilang aja sabar-sabar Mas, gitu aja. Gitu, tapi berarti biar diputus, jangan dilanjutkan ngomong. Biasanya kan dapat gangguan, ya gitu aja. Baik. Oh ya, satu lagi tidak, bisa alihkan ke pembicaraan yang ya. Kan kadang ada tetangga yang suka ngajakin ngobrol sampai malam gitu. Kalau seorang istri mengingatkan untuk tidak ikut gitu, enggak apa-apa ya Ustaz ya. Ya kan sayang waktunya gitu kalau ngobrol ba'da isya sampai dengan malam, kadang jam 11 gitu. Padahal itu ikhwan gitu, meskipun enggak sering, kadang ya paling sebulan sekali gitu. Kadang ada rasa enggak enak dengan tetangga gitu, bagaimana Ustaz? Ya bisa si bilang aja saya ada urusan, saya tinggalkan majelis gitu. Karena setan punya peluang itu masuk ke majelis-majelis seperti itu. Kita akhirnya ngobrol panjang, nongkrong di situ. Padahal tidak ada manfaat gitu loh. Meskipun sekedar ngelegani itu enggak perlu ya Ustaz ya, ngelegani tetangga ya Ustaz, enggak perlu ya. Kalau cuma sebentar saja enggak masalah gitu. Kalau sudah terlalu makan waktu, ceritanya sudah enggak terlalu kita butuh gitu ya. Ya enggak perlu ini lama-lama di situ. Kita sampaikan usul saja. Maaf Pak, ini saya ini ada urusan dulu gitu kan, dia nanti sadar diri juga. Kalau enggak akan rampung-rampung sampai subuh. Oh gitu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang. Assalamualaikum. Ya, satu lagi silakan. Ya silakan Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Afwan, izin tanya Ustaz. Ayat An-Nisa ayat 50, surat An-Nisa ayat 59. disuruh iman kepada taat kepada Allah dan Rasul dan ulil amri bersama di antara kalian. Nah, definisi ulil amri itu seperti apa? Apakah ulil amri itu di pemimpin di semua negara yang istilahnya dia mengatakan Islam, tapi mungkin dia banyak ternyata dia membenci Islam, kan banyak ya, maaf ya, saya kan baru belajar, jadi pengen tahu kriteria mukmin, mutakin, muslim sama munafik dan zalim itu seperti apa. Terus dihubungkan di surat Shad itu, surat Shad ayat 26 dikatakan bahwa Nabi Daud itu disuruh menjadi khalifah dan menggunakan wahyu lah, bukan hawahu, dan harus berlaku adil. Nah, tadi kan di materi yang disampaikan boleh pemimpin walaupun dia tidak adil, kalau nggak salah paham ya, nggak salah tangkap, mohon diluruskan Ustaz. Iya. Bu, kira-kira ada pemimpin yang perfect nggak kayak Nabi Muhammad? Tidak ada. Saat ini? Tidak ada. Nah, sudah kalau gitu sudah terjawab sebenarnya. Sudah terjawab dengan ibu menyatakan seperti itu. Karena ibu cuma nilai lahiriah ya, Bu. Oh, gitu. Ibu enggak dituntut untuk nilai sampai batin. Perkara munafik juga itu kan perkara batin. Sama seperti ibu ketika jadi makmum di belakang seorang imam, ibu enggak perlu tahu dia itu aktivitas kesehariannya gimana. Yang penting saya tahu dia imam, dia orang muslim, sudah. Ibu tetap sholat di belakang dia gitu, ketika di masjid. Kalau maaf, Afan. Padahal mungkin di rumah dia maksiat sendiri, diam-diam. Bukankah ada kriteria istilahnya munafik itu dia kalau berbicara bohong, diamanahi dia hianat, kalau berjanji dia ingkar, itu bagaimana korelasinya dengan hal-hal seperti itu, Ustaz? Itu kan munafik asgor, Bu. Munafik ada dua macam. Munafik yang mengkafirkan, munafik yang tidak mengkafirkan. Apa semua orang bohong itu kafir, Bu? Ya, tidak. Ya, taruhlah, ya tadi saya coba, saya pakai prinsip itu coba. Imam masjid aja deh, gak usah jauh-jauh bahas presiden ya, Bu. Imam masjid aja deh. Ibu pakai hadis tadi itu, coba terapkan ke imam masjid. Mampu itu imam masjid kayak gitu, Bu. Gak usah bicara negara deh. Saya pakai majelis kecil aja. Terapkan coba, Bu. Bisa nggak? Ya, mungkin kalau... Bisa diterapkan? Kalau kita melihat seperti Rasul itu, karena kan derajatnya berbeda-beda tingkat-tingkat. Tarkobuna, Tobakon, Antobak. Enggak, sekarang mungkin. Pemimpin... Iya, bukan. Sekarang bawa ke pemimpin di imam masjid aja deh, Bu. Iya. Saya kan gak bicara Nabi Muhammad tadi, saya bicara imam masjid. Apa imam masjid gak pernah bohong, Bu? Gak ada sifat munafik dia? Oh gitu ya, jadi kita tidak bisa semua pemimpin jadi harus diikuti aja gitu ya Ustaz ya. Iya, itulah ulil amri ibu. Dan setiap pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Rakyat gak usah banyak protes. Rakyat perbaiki diri, maka dia akan dapat pemimpin yang baik. Ali bin Abi Thalib itu pernah diprotes sama rakyatnya. Mereka bilang begini sama Ali. Kami ketika jadi rakyatmu, kami kok susah banget ya hidupnya ya. Dulu ketika kami di masanya Abu Bakar, Umar tuh gak kayak begini. Ali bilang langsung, Ali bantah. Dulu waktu di masa Abu Bakar, Umar yang jadi rakyat itu saya. Sekarang, yang saat saya jadi pemimpin, jadi rakyat tuh kamu-kamu ini. Sebenarnya Ali lagi nyinggung, rakyatnya ya jelek ya, pemimpinnya jadi kayak begitu. Di saat Ali itu ada macam-macam konflik terjadi. Macam-macam perang gitu. Itu perang saudara loh, Bu. Di masa Abu Bakar, Umar enggak. Kenapa itu bisa terjadi di masa Ali? Karena rakyatnya berbeda, Bu. Itu sudah terjadi di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekarang ibu bawa ke masa ini, lebih parah lagi tentu. Itu generasi terbaik, Bu. Maka sekarang gak usah banyak-banyak protes pada pemimpin seperti itu. Tapi rakyat memperbaiki diri. Sebenarnya kita terlalu banyak protes. Kita bilang pemimpin kita korupsi. Emangnya takmir masjid gak ada yang korupsi apa, Bu? Coba berapa banyak uang kas masjid itu hilang itu. Mau bangun masjid enggak jadi-jadi. Dia bicara besar itu, mau bicara kritik menteri ini, menteri itu. Di masjidnya sendiri, Bu. Gak usah jauh-jauh, makanya saya gak usah kasih contoh presiden. Saya kasih contoh rakyat biasa aja, Bu. Jadi kita koreksi diri gitu sekarang. Kita belajar, rakyat itu belajar. Soalnya pelan-pelan itu ada perubahan begitu. Dan terus saran saya, sekarang ini kita punya sikap, gak usah terlalu banyak dengar-dengar berita yang terlalu menjatuhkan pemimpin gitu. Kalau saya punya berita, kalau saya dapat berita kayak gitu, saya skip, Bu. Saya enggak baca. Capek baca kritikan terus. Kenapa saya enggak baca sisi positifnya gitu? Atau memberi uzur gitu. Saya juga enggak kena dosa. Daripada saya banyak kritik, banyak baca berita negatif, saya akhirnya ikut mengkritik, kemudian ternyata berita itu salah, saya sudah kena dosa itu, Bu. Kan saya cari aman aja. Gitu, Bu. Simpel sebenarnya kalau kita beragama. Kita tidak mesti ikut kata orang, Bu, kalau kita mau taat pada pemimpin. Prinsip Ahlussunnah ini gampang banget, Bu. Ini prinsip semua ulama madhab, Bu. Dan ini prinsipnya Imam Syafi'i, karena dibawakan oleh muridnya langsung, Imam Al-Muzani, yang kita bahas pagi ini. Mudah-mudahan dipahami. Alhamdulillah. Syukran katsir, Ustaz. Pencerahannya jadi saya paham. Iya, Bu. Ya, terima kasih banyak. Jazakallah khairan. Iya, Bu. Semoga Allah beri taufik kepada Ibu, keluarga, terus dijaga oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya. Ya, berikutnya silakan ada lagi, Pak Ahmad. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya, silakan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, misal teman sekantor itu nitip absen, tapi dia belum datang ke kantor, nitip tanda tangan gitu, boleh nggak ya Pak Ustadz? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Itu bohong namanya. Dan kalau Bapak yang absen kan berarti mendukung orang bohong. Itu namanya ta'awun, tolong menolong dalam dosa. Iya, Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Nggak boleh. Waalaikum. Baik, Om, bisa baca dua dari kolom komentar, silakan. Mata Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah materi Word yang Ustaz presentasikan kemarin dan pagi ini sudah ada di web Rumaiso? Dan mohon penjelasan dari ungkapan ini Ustaz. Betapa banyak orang yang beristighfar namun malah dimurkai, dan orang yang diam namun dirahmati. Orang tersebut beristighfar namun hatinya lalai, dan orang tersebut diam namun hatinya berzikir. Syukran jazakallah khair Ustaz. Iya, penjelasannya pada kalimat terakhir itu. Dia beristighfar namun tidak renungkan istighfarnya, mohon ampun namun enggak merenungkan permintaan ampunannya gitu. Terus ada yang diam tapi dia banyak merenung, punya kesalahan, dia sesali gitu. Itu sudah termasuk dosa-dosanya gugur karena itu. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya lagi satu lagi. Bismillah, afan Ustaz, ini pertanyaan tadi malam. Sudah ana cek di YouTube tapi enggak terekam. Ana tidak jujur di sebagian pelajaran saat ujian tengah semester. Tapi di akhir semester alhamdulillah sudah bertaubat dan jujur di rapot yang tertera nilai gabungan tengah dan akhir semester itu. Apakah tidak masalah ikut jalur nilai raport saat daftar kuliah? Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Ya, mudah-mudahan Allah mudah-mudahan Allah maafkan kalau sudah jujur di akhir gitu, dan nilai itu yang dipakai, nilai yang jujur itu yang dipakai. Mudah-mudahan, mudah-mudahan berkah dan sekarang taubat, perbaiki diri lagi. Satu lagi silakan. Bismillah, afan Ustaz, izin bertanya, ketika sholat fardu yang sih mendapati imam pada posisi ruku, sebaiknya langsung ambil posisi ruku atau takbir terlebih dahulu Ustaz? Apakah rokaatnya telah sempurna atau perlu diganti? Jadi cara masuknya begini, takbir Allahu Akbar untuk takbiratul ihram, tanpa sedekap lagi, terus takbir berikutnya lagi untuk turun rokok. Ya, takbirnya dua kali, takbir takbiratul ihram sama takbir untuk turun rokok. Gitu. Ada terakhir mungkin dari itu resen. Pak Ahmad? Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Mau tanya lagi? Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Anak kan pernah kehilangan sandal di masjid. Nah, itu hukum orang yang maksudnya salah membawa sandal itu bagaimana Pak Ustaz? Terus sikap saya itu, sikap anak itu bagaimana juga Pak Ustaz? Sikapnya tidak balas kejelekan dengan kejelekan. Jangan ambil sandal orang lain. Yang kedua, ikhlaskan. Oh ya, terima kasih Pak Ustaz. Yang kedua, ikhlaskan Pak. Ya. Ya. Baik, saya rasa cukup dulu untuk pagi ini. Malam ini insya Allah libur. Kita akan lanjut besok pagi dengan kelanjutan pembahasan belajar dari istri Nabi, masuk ke pembahasan istri yang terakhir yaitu Maimunah binti Al-Harith. Kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.